Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Kami hibur rabbul yatah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa hadahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina muhammad. Wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih lana dinana allati huwa 'ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita berada pada tanggal 7 Zulqa'dah 1436 Hijriah, berada dalam majlis yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita dikaruniai ilmu yang bermanfaat. Dari ilmu tadi dapat membenarkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita pun dapat istiqomah dalam menjalankan syariat-syariat Islam yang ada. Dan untuk pembahasan kita kali ini, kita akan membahas suatu kitab yang sangat urgen yang berkaitan dengan keimanan dan akidah, yaitu kitab Tauhid Al-Ladzi Haqqullah Al-Abid, yaitu kitab Tauhid yang menjadi kewajiban manusia atau kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kali ini, pembahasan kita melihat terjemah singkat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemudian kita sedikit membahas muqaddimah dari pembahasan ini, yaitu tentang pembagian tauhid. Dan kalau ada waktu, karena waktu hanya sampai jam 10, ya, kita bahas dengan pembahasan yang lainnya. Pembahasan kami nanti akan banyak merujuk dari syarah yang sangat bagus, yaitu Taisir Al-Aziz Al-Hamid Fi Syarhi Kitab Tauhid, karya cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis kitab Tauhid, yaitu Syekh Sulaiman, cucu dari, ya, lewat anak dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu Abdullah. Jadi nama lengkapnya Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi cucu langsung dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang dimana kitab ini sebenarnya tidak lengkap dalam mensyarah kitab Tauhid karena tidak rampung, cuma sampai di tidak sampai bab terakhir. Kitab ini dilengkapi dengan kitab Fathul Majid, ya, yang sudah banyak tersebar di tengah-tengah kita, ya, dan ini kitab yang lebih lengkap daripada kitab Fathul Majid tadi. Namun saya cuma membahas secara ringkas poin-poin penting saja dari kitab ini, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi setiap yang mengkaji kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nama beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan kitab beliau di sini dengan judul Kitab Tauhid. Bahasan yang beliau kaji tentang bahasan tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Yang kesemuanya nantinya merujuk pada dalil saking Al-Quran dan Hadis. Jadi secara khusus di sini membahas tauhid ibadah, dan nanti saya jelaskan apa yang dimaksudkan dengan tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Ketiga, penjelasan pembagian tauhid. Kemudian beliau nanti menerangkannya dengan dalil dari Al-Quran dan hadis. Jadi tidak lepas dari dalil. Jadi setiap judul bab yang beliau bawa, nanti akan beliau sebutkan ini dalil dari Al-Quran, ini dalil dari hadis. Atau kadang beliau cuma membawakan hadis-hadis saja yang ada untuk mendukung apa yang beliau nyatakan dalam judul bab. Ya, untuk mendukung apa yang beliau nyatakan dalam judul bab. Dan tarikat beliau atau metode beliau juga setelah itu beliau menyebutkan masail-masail. Masail-masail di sini maksudnya faedah-faedah yang bisa diambil dari ayat-ayat atau hadis yang beliau bawakan dalam bab tersebut. Ini tipe pembahasan atau metode bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membahas kitab tauhid ini. Jadi sekali lagi ini pembahasan tauhid ibadah. Juga ditambahkan lagi, beliau akan menyebutkan yang bertolak belakang dengan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah tadi, yaitu akan disebutkan macam-macam syirik besar atau syirik akbar. Ya, macam-macam syirik besar atau syirik akbar. Yang ini sangat kontradiktif sekali dengan tauhid uluhiyah. Kemudian beliau juga nanti akan menjelaskan pula tentang syirkul asghar, syirik kecil. Di samping itu pula, beliau menjelaskan tentang hal-hal yang dapat mengantarkan pada kesyirikan. Beliau juga akan menerangkan hal-hal yang mengantarkan pada kesyirikan. Dan total bab yang akan disebutkan dalam kitab tauhid, beliau nanti akan menyebutkan sittatan wasittina baban. Ada 66 bab. Dan disebutkan ada banyak ayat dan ada 124 hadis. Namun beliau nanti akan menyebutkan memang ada hadis-hadis yang beliau katakan ini hadis ini disahihkan, ada ta'liq atau komentar beliau terhadap hadis yang beliau ambil dari perkataan-perkataan para ulama. Namun ada beberapa hadis yang sampai tingkatan maudhu' atau hadis yang dihukumi oleh para ulama dengan hadis dhaif. Namun keseluruhan hadis yang ada adalah hadis-hadis yang sahih. Cuma sedikit saja, sebagian kecil saja yang ini sebenarnya cuma berada di bawah pendalilan hadis-hadis yang sahih. Jadi tidak mencacati sama sekali isi kitab yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini. Dan perlu dipahami bahwasanya dakwah di kerajaan Saudi Arabia itu mulai tersebar luas sejak Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu mulai berdakwah. Awalnya beliau dari terlebih dahulu beliau itu di Unaizah. Unaizah itu yang sekarang itu jadi markas dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Beliau melakukan dakwah di sana, di Unaizah terlebih dahulu. Namun ada penolakan-penolakan di tempat tersebut sehingga beliau beralih ke Najd. Beliau beralih ke Riyadh, kota Riyadh, dan dakwah beliau mulai diterima di sana. Dan prinsip beliau dalam berdakwah, beliau tidak langsung ya menerapkan prinsip-prinsip beliau dalam mendakwakan tauhid dan menerangkan tentang kesyirikan, namun beliau dekati terlebih dahulu penguasa, pemimpin yang ada di Riyadh. Sehingga dari pemimpin tadi sudah mengetahui bagaimana tipe dakwah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Kemudian akhirnya dakwah beliau itu semakin tersebar luas di tengah-tengah masyarakat Saudi Arabia sampai berdirinya kerajaan Saudi Arabia, dan tegaklah dakwah tauhid hingga saat ini di kerajaan Saudi Arabia. Salah satu bukti dakwah tauhid itu masih tetap terus ada sehingga sekarang adalah kubur-kubur banyak yang tidak dikeramatkan, tidak seperti di negeri kita. Ya, kubur-kubur itu tidak ada yang dikeramatkan di sana secara spesial. Tidak ada kubur-kubur yang diberikan kijing, tidak ada kubur-kubur yang diberikan atap, diberikan rumah, atau kubur-kubur para wali atau orang soleh yang diistimewakan, sangat-sangat istimewa, dibangun rumah seperti istana. Tidak ada ditemukan seperti itu sama sekali. Bahkan kubur-kubur yang ada itu hanya kubur biasa yang menunjukkan kesederhanaan, mulai dari raja sampai orang-orang yang berada di bawahnya, sampai rakyat-rakyat biasa pun juga kuburnya juga tetap seperti itu. Ini di antara pengaruh dakwah beliau yang paling besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang besar kepada kerajaan Saudi Arabia dengan harta yang melimpah di sana, dengan adanya minyak bumi yang menjadi pusat minyak bumi dunia itu di kerajaan Saudi Arabia, karena 60% minyak bumi dunia itu dipasok dari kerajaan Saudi Arabia, tepatnya di kota Dammam yang berada di sebelah timur kerajaan Saudi Arabia. Baik, sekarang kita lihat beliau mengawali kitab ini dengan mengatakan Kitab Tauhid Alladzi Huwa Kullahu 'Alal Abid, dan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di sebagian kitab diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim, sama seperti kebiasaan para ulama yang lainnya ketika mengawali tulisan-tulisan mereka, juga mereka awali dengan Bismillah. Sebagian berdalil dengan hadis Kullu amrin fi balin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap perkara yang tidak diawali, setiap perkara penting yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu akan terputus. Hadis ini dikeluarkan oleh Abdul Qadir Ar-Ruhawi di dalam kitabnya Al-Arba'in dari hadis Abu Hurairah secara marfu, dan dikeluarkan oleh Al-Khatib di dalam kitabnya Al-Jami', yaitu Al-Jami' li'ahlakir rawi wa adabis sami', dengan kalimat semacam itu. Namun kesimpulannya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa fi sanadihi dha'fun wa saqata ba'du rawatihi. Hadis ini sanadnya dhaif karena sebagian perawinya itu gugur di sini dalam masalah ya derajat hadis sahih. Maka tidak memenuhi derajat hadis sahih, hadisnya adalah kesimpulannya hadis yang lemah. Nah, sekarang kita lihat, karena pembahasan kita adalah kitab tauhid, maka terlebih dahulu kita lihat pembahasan Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab mengenai pembagian tauhid. Saya tidak mengangkat pembahasan Bismillahirrahmanirrahim, itu bisa dilihat di kitab-kitab yang lainnya. Namun kita lihat terlebih dahulu pembagian tauhid, ya, yang di sini kita bagi nanti menjadi dua pembagian. Dua pembagian nanti kesimpulannya juga sama menjadi tiga pembagian. Yaitu menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam majmu' al-fatawanya, dan Ibnu Qayyim itu dalam kitabnya Madarijus Salikin. Itu membagi tauhid menjadi dua. Namun sebelumnya perlu dipahami tauhid itu dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya tunggal. Berarti kalau kita katakan wahada yuwahidu artinya mengesakan. Nah, sekarang pembagian tauhid menjadi dua, yaitu yang pertama tauhid fil ma'rifah wal isbat. Tauhid fil ma'rifah wal isbat. Kalau terjemahan letterleknya, ya, terjemahan letterleknya tauhid dalam pengenalan dan penetapan. Yaitu maksudnya mengenal Allah sifat-sifatnya seperti apa, penetapan juga Allah itu sebagai Rabb. Nah, untuk pembagian pertama ini dibagi menjadi dua macam tauhid, yaitu di dalamnya ada tauhid asma wa sifat, dan yang kedua ada tauhid rububiyah, dan yang kedua ada tauhid rububiyah. Ini saya jelaskan satu persatu nanti pengertiannya masing-masing. Kita bahas pembagiannya dulu. Kemudian yang kedua, tauhid talab wal qasd. Tauhid talab wal qasd. QASHD. Itu ada satu macam tauhid, yaitu tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Yaitu tauhid uluhiyah dan ada tauhid ibadah. Jadi kesimpulannya, tauhid dapat dibagi menjadi tiga dari pembagian tadi. Namun ada ulama yang membagi menjadi dua, yaitu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim tadi. Yang pertama adalah disebut dengan tauhid apa? Ma'rifat wal isbat. Di dalamnya ada berapa tauhid? Dua, yaitu tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua adalah tauhid talab wal qasd. Di dalamnya ada tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Di dalamnya itu ada tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Nah, sekarang kita bahas tiga macam tauhid tadi satu persatu. Yang pertama tauhid rububiyah. Yang pertama tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah meyakini Allah sebagai Rabb. Meyakini Allah sebagai Rabb. Maka di situ dikatakan rububiyah. Ada kata rub di situ, ada kata Rabb. Yang ini mengandung empat keyakinan. Yaitu pertama, meyakini Allah sebagai khalik pencipta. Yang kedua, meyakini Allah sebagai ar-razik pemberi rezeki. Yang ketiga, meyakini Allah sebagai al-malik penguasa alam semesta. Yang keempat, meyakini Allah sebagai al-mudabbir, yaitu pengatur jagat raya. Yaitu pengatur jagat raya. Jadi dalam tauhid rububiyah ya seputar empat keyakinan tadi. Yang pertama tadi meyakini Allah sebagai khalik pencipta. Yang kedua meyakini Allah sebagai ar-razik pemberi rezeki. Yang ketiga meyakini Allah sebagai al-malik penguasa alam semesta. Yang keempat meyakini Allah sebagai al-mudabbir pengatur alam semesta. Dan perlu dipahami, diberi catatan, tauhid ini menjadi keyakinan orang muslim dan juga orang-orang musyrik. Tauhid ini menjadi keyakinan orang muslim dan juga orang-orang musyrik. Sehingga memiliki tauhid rububiyah saja belum cukup. Sehingga memiliki tauhid rububiyah saja belum cukup dikatakan muslim. Ya, sehingga memiliki tauhid rububiyah saja belum cukup dikatakan muslim. Di antara bukti misalnya tauhid ini menjadi keyakinan orang muslim dan orang-orang musyrik. Orang musyrik ketika ditanya, "Kul may yarzukukum minas sama'i wal ard? Amman yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amra?" Fa sayaquluna Allah, fakul afala tattaqun. Katakanlah, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Dan siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan kalian? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Ya, yang hidup dari yang mati. Kemudian yang dimaksudkan sini nanti pada hari kiamat orang-orang yang mati akan dihidupkan lagi. Wa yukhrijul mayyita minal hayyi, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra, dan yang mengatur segala urusan. Maka ketika mereka ditanyakan seperti ini, fasayakulunallah, orang-orang musyrik itu menjawab, itu adalah Allah. Allah yang beri rizki, Allah yang menguasai, Allah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan Allah yang mengatur segala macam urusan. Fasayakulunallah, fakul afala tattaqun. Terus kalau sudah tahu seperti itu, kenapa kalian tidak bertakwa? Dalam ayat yang lainnya, tadi surat Yunus ayat 31. Dalam ayat yang lainnya, dalam surat Az-Zukhruf ayat 87. Ini juga jadi dalil bahwasanya orang musyrik masih meyakini tauhid rububiyah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Jika kalian itu bertanya kepada mereka, orang-orang musyrik, siapakah yang menciptakan kalian? Maka mereka akan menjawab Allah. Mereka itu akan menjawab Allah ketika itu. Sungguh jawaban mereka itu adalah Allah. Kemudian dalam surat Al-Ankabut ayat 63. Walakin sa'altahum man nazala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardha min ba'di mautiha la yaqulunna Allah. Jika kalian itu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, yaitu air hujan dari langit, kemudian yang menghidupkan tanah setelah sebelumnya tanah itu mati, maka ketika itu mereka akan menjawab la yaqulunallah, bahwasanya yang menghidupkan itu adalah Allah. Allah yang turunkan hujan dari langit ketika itu. Ini keyakinan orang musyrik juga sama. Kemudian dalil juga yang mengatakan bahwasanya mereka tidak beriman kepada nanti tauhid yang ketiga nanti yang kita bahas, yaitu tauhid uluhiyah. Mereka tidak beriman dengan tauhid tersebut ya, karena dalam ayat dikatakan wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Mereka tidak beriman, kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah dengan benar, bahkan mereka itu adalah orang-orang yang berbuat syirik. Mujahid itu mengatakan tentang ayat ini, imanuhum billah, mereka itu beriman kepada Allah, yaitu keimanan mereka adalah sekadar mengatakan Allahu khalaqona wa yarzukuna wa yumituna, fahadza imanun. Iman mereka itu cuma sekadar mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita, Allah yang mematikan kita. Itu adalah keimanan mereka. Ma'asyirki ibadatihim ghairahu. Namun mereka ketika itu punya keyakinan semacam tadi, namun mereka masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Begitu juga ada perkataan dari Ibnu Abbas, Athaq dan Ad-Dhahhak yang semacam itu pula selain dari perkataan Mujahid tadi. Maka ini menunjukkan ya, berdasarkan ayat-ayat yang ada, hadis-hadis dan juga penjelasan para ulama sangat terang atau menunjukkan bahwasanya tauhid rububiyah, mengakui Allah sebagai pencipta, pemberi rizki, penguasa alam semesta, pengatur jagat raya, ini adalah keyakinan juga yang diyakini oleh orang-orang musyrik. Sehingga ini tidak jadi pembeda antara muslim dan orang-orang musyrik. Maka harus dibedakan dengan dia mengimani tauhid secara keseluruhan, yaitu tiga tadi, atau yang terpenting nantinya pada tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Maka intinya orang musyrik itu juga mengenal Allah. Orang musyrik itu mengenal Allah. Mengenal Allah juga sebagai pencipta. Bahkan mereka juga beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka juga berhaji. Ya. Namun kalau mereka itu berhaji, di antara lafaz salbiyah mereka, labbaik Allahumma labbaik. Itu kalau orang muslim. Namun kalau orang musyrik, labbaik Allahumma labbaik. Ya, labbaik labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan huwalak. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu dan tidak ada sekutu bagimu kecuali yang pantas dijadikan sekutu. Dia tambah lagi ketika itu, ada yang pantas dijadikan sekutu. Dia tidak titik sampai masalah syirik saja, karena dia inginkan ada selain Allah yang boleh juga kita tunjukkan ibadah kepadanya. Ini yang dimaksudkan oleh orang-orang musyrik. Kemudian tauhid yang kedua, tadi masih pembahasan tauhid ma'rifah wa isbat, yang kedua adalah tauhid asma wa sifat. Yaitu menetapkan nama dan sifat sempurna bagi Allah. Menetapkan nama dan sifat sempurna bagi Allah tanpa menolak atau menyelewengkan, tanpa menolak atau menyelewengkan, dan juga tanpa diserupakan, dan juga tanpa diserupakan dengan makhluk. Nah, diberitakan juga tentang tauhid yang kedua ini, dikatakan oleh Syekh Sulaiman At-Tamimi, beliau katakan, "Wa hadza aidan la yakfi fi husulil Islam." Tauhid jenis kedua ini juga tidak cukup menjadikan seseorang sebagai seorang muslim. Tauhid ini tidak cukup menjadikan seorang sebagai seorang muslim. Bahkan wajib nantinya dia meyakini tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Bahkan dia wajib meyakini tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah yang merupakan konsekuensi dari meyakini rububiyah dan asma wa sifat. Yang merupakan konsekuensi dari tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Karena kalau orang sudah tahu Allah itu pencipta, kemudian Allah punya nama-nama yang sempurna, maka kalau sudah tahu seperti itu, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna semacam tadi, maka sangat mustahil dia tunjukkan ibadah kepada makhluk yang hina. Dia tunjukkan ibadah kepada para wali yang sudah mati. Dia tunjukkan ibadah kepada orang-orang saleh yang sudah tiada. Tidak mungkin, karena Allah memiliki sifat yang lebih sempurna daripada itu. Masa dia berpaling dari sesuatu yang sempurna kepada sesuatu yang kurang? Maka sungguh tidak adil. Maka ketika orang sudah tahu Allah itu sebagai pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, punya nama dan sifat yang sempurna, maka wajib baginya beribadah kepada Allah semata. Nah, kemudian beliau terangkan, Syekh Sulaiman katakan, ini poin penting lagi yang beliau sampaikan, wal kufaru yukiruna bi jinsi hazan nau'i, dan orang kafir meyakini tauhid asma wa sifat. Dan orang kafir meyakini tauhid asma wa sifat. Wa in kana ba'dhum qad yunkiru ba'd dzalik. Walaupun sebagian mereka mengingkari sebagian nama dan sifat Allah. Walaupun sebagian mereka mengingkari sebagian nama dan sifat Allah. seperti mereka menolak nama Allah Ar-Rahman. Seperti mereka itu menolak nama Allah Ar-Rahman. Seperti disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 30, wahum yakfuruna bir-Rahman. Wahum yakfuruna bir-Rahman. Mereka itu mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Maka Syekh Sulaiman katakan mereka cuma mengingkari nama ini saja. Setahu beliau, mereka cuma mengingkari nama ini saja, nama Allah Ar-Rahman. Nah, kemudian tauhid yang ketiga ini yang terpenting, yang jadi pembahasan kita dalam kitab tauhid, yaitu tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, yaitu meyakini hanyalah Allah satu-satunya yang boleh ditujukan ibadah. Hanya Allah satu-satunya yang boleh ditujukan ibadah. Maka ibadah tidak pantas ditujukan pada makhluk yang mulia seperti malaikat. Tidak pantas juga ditujukan kepada seorang nabi atau rasul. Tidak boleh orang minta doa kepada nabi. Maksudnya nabi yang sudah meninggal dunia, ya, yang sudah berada dalam kubur, minta doa padanya tidak boleh. Begitu juga orang-orang yang di bawah nabi dan malaikat, yang lebih rendah daripada nabi dan malaikat. Kalau kita bilang yang tinggi, maka pantas yang di bawah-bawahnya itu sudah tidak dibolehkan lagi. Maka ya, para kiai, para ustadz yang sudah mati, maka tidak boleh tujukan doa kepada mereka, tidak pantas. Karena kita sudah katakan yang tinggi tidak boleh, apalagi yang rendah. Makhluk-makhluk yang mulia kita katakan tidak boleh, apalagi yang lebih rendah daripada itu. Nah, keistimewaan tauhid uluhiyah. Keistimewaan tauhid uluhiyah. Yang pertama, tauhid uluhiyah adalah dakwah para rasul, dakwah pertama para rasul. Ya, dakwah pertama para rasul. Kemudian yang kedua, merealisasikan tauhid ini adalah tujuan diciptakannya manusia. Merealisasikan tauhid ini adalah tujuan diciptakannya manusia. Jadi ayat yang mengatakan surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah manusia itu diciptakan kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Maksud ibadah di sini adalah merealisasikan tauhid ibadah ini. Yang ketiga, tauhid uluhiyah adalah sebab diutusnya para rasul. Kalau tadi dakwah pertamanya, sebab para rasul itu diutus karena tauhid ini. Maka seperti nanti diterangkan dalam ayat, walaqad arsalna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut, dan telah kami utus pada setiap umat untuk menyembah kepada Allah semata, wajtanibut taghut, dan hendaklah mereka menjauhi taghut. Nanti ayat-ayat seperti ini akan kita bahas dalam kitab tauhid. Maka dakwah rasul, sebab dia diutus adalah untuk memerintahkan umatnya mewujudkan tauhid ibadah ini, supaya beribadah kepada Allah saja. Maka contoh yang diterangkan misalnya dalam berbagai macam ayat, ya, kalau tadi itu ayat yang secara umum, Nabi Hud coba ketika dia diperintahkan ya, di tengah-tengah surat itu dikatakan dalam surat Al-A'raf ayat 65, "Ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu." Sembahlah Allah yang tidak ada sesembahan yang pantas bagi kalian kecuali Allah. Nabi Soleh pun diperintahkan demikian dalam surat Hud ayat 61. Surat yang berbeda berarti dari Al-A'raf tadi. "Ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu." Kalimatnya sama. Sembahlah Allah yang tidak ada sembahan yang pantas bagi kalian kecuali Allah. Kemudian kepada Nabi Shu'aib juga sama. "Ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu." Dalam surat Al-A'raf ayat 85. Sembahlah Allah karena tidak pantas yang pantas untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Lihat Nabi Hud perintahnya sama, Nabi Saleh juga perintahnya sama, dan Nabi Shu'aib juga perintahnya sama demikian. Begitu juga perintah-perintah kepada Nabi Ibrahim dan yang lainnya, perintahnya sama untuk, ya, mereka itu diutus sebabnya adalah supaya mendakwahkan manusia untuk bertauhid, ibadah, bertauhid uluhiyah, menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang keempat, tauhid ini sebab kitab-kitab samawi itu diturunkan. Tauhid ini adalah sebab kitab-kitab samawi itu diturunkan. Jadi Al-Quran itu turun, Injil itu turun, Taurat itu turun, semuanya adalah tujuannya untuk mendakwahkan tauhid ini. Namun kitab-kitab sebelumnya sudah dihapus dengan datangnya Al-Quran. Maka Al-Quran ini jadi penyempurna semuanya. Al-Quran memerintahkan seperti itu. Sebab aturan itu diturunkan supaya orang-orang itu mentauhidkan Allah semata. Kemudian yang kelima, yang terakhir, keistimewaan tauhid ini, tauhid inilah yang jadi pembeda antara orang mukmin dan orang kafir. Tauhid inilah yang jadi pembeda antara orang mukmin dan orang-orang kafir. Dan perlu dipahami bahwasanya orang-orang kafir sendiri sudah tahu bagaimanakah dakwah Nabi Muhammad SAW. Diceritakan tentang kisah Heraklius. Kita sebut dengan Heraklius. Kalau bahasa Arabnya Heraklun, ya, Heraklu. Ketika itu Heraklius ini sedang berbincang-bincang dengan Abu Sufyan. Ya, berbincang-bincang dengan Abu Sufyan yang kafir ketika itu. Nah, ketika Heraklius ini bertanya kepada Abu Sufyan, ya, bertanya kepada Abu Sufyan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dakwakan kepada kalian? Ya, dia tanyakan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dakwakan kepada kalian. Maka ketika itu Abu Sufyan itu menjawab, "Ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a wa tarukum ma yaqul aba'ukum." Sembahlah Allah semata dan janganlah kalian berbuat syirik kepada satu makhluk pun, beribadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan tinggalkanlah perkataan-perkataan nenek moyang kalian. Maksudnya tradisi-tradisi yang bertentangan dengan tauhid uluhiyah. Maka lihat, Heraklius saja tahunya dari Abu Sufyan, dan ketika itu dia katakan, ya benar, yang namanya dakwah yang benar seperti itu, melarang umatnya dari berbuat syirik. Heraklius mengakui itu. Namun ketika itu Heraklius tidak mau masuk Islam karena cuma ego saja dan takut umatnya itu lari. Maka ada rata-rata orang yang menolak kebenaran, ya, itu karena ego atau karena masanya nanti dia punya jamaah yang banyak. Kalau saya masuk Islam nanti umat saya bagaimana? Semua pada protes. Sehingga ketika itu dia tetap dalam kekafirannya, mati dalam keadaan kafir. Maka lihat, orang kafir pun tahu mana yang membedakan orang muslim dan orang kafir itu apa, yaitu pada tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah di sini. Dan tauhid uluhiyah dinamakan uluhiyah karena tauhid ini memerintahkan untuk memurnikan ilah. Ilah itu sesembahan. Untuk memurnikan ilah hanya pada Allah. Jadi yang berhak disembah itu hanyalah Allah. Maka disebutlah ilahiyah. Dan nanti ibadah-ibadah di sini yang dimurnikan hanya untuk Allah, ada ibadah lahiriah dan ada ibadah batin. Nanti akan dijelaskan dalam kitab Tauhid. Kemudian tauhid ini juga disebut dengan tauhid ibadah, karena mengandung pengertian memurnikan ibadah pada Allah semata. Kemudian tauhid ini juga dinamakan dengan tauhid, tadi disebut tauhid tolab wal qas, ya kan? Disebut dengan tauhid tolab wal qas. Tolab wal qas di sini maksudnya adalah niat. Karena niat seseorang itu harus murni, niat ibadah seseorang itu harus murni untuk Allah semata, tidak pada yang lain. Karena niat seseorang itu harus murni untuk Allah semata, tidak pada yang lainnya. Maka disebut dengan tauhid talab wal qasd. Tauhid uluhiyah juga disebut dengan tauhidul amal. Disebut juga tauhidul amal. Karena mengandung pengertian setiap amal harus dimurnikan untuk Allah, harus ditujukan untuk Allah semata, harus ditujukan pada Allah semata. Jadi ada berapa namanya tadi? Yang pertama tauhid uluhiyah. Terus yang kedua tauhid ibadah. Yang ketiga tauhid talab wal qas, yang tadi perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Yang keempat tauhid amal. Tadi juga dikatakan ada masih keistimewaan tauhid uluhiyah. Ini ditambahkan lagi fadlut keutamaan tauhid uluhiyah. Setiap ayat Al-Qur'an, setiap ayat Al-Quran selalu mengajak pada tauhid uluhiyah. Selalu mengajak pada tauhid uluhiyah. Entah di situ nanti membicarakan tentang sifat rububiyah. Sifat rububiyah tetap mengajak juga kepada menyembah Allah semata. Berarti mengajak pada tauhid uluhiyah. Atau membicarakan tentang nama-nama Allah, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Allah memiliki nama Al-Hayyu, Maha Hidup. Al-Qayyum yang tidak bergantung kepada makhluknya. Nama yang sempurna. Nama yang sempurna ini tidak mungkin ibadah kok ditujukan kepada sesuatu yang kurang sempurna. Tentu ditujukan kepada ya zat yang memiliki nama sempurna seperti ini. Maka ibadah pantasnya pada Allah. Maka ketika menyebutkan Malikin Nas, Ilahin Nas, maka ibadah berarti hanya ditujukan pada Allah. Maka setiap ayat yang ada ketika membicarakan tentang Allah, pasti tujuannya membicarakan supaya manusia itu menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi ini jadi keistimewaan juga dari tauhid ini. Setiap ayat pasti tujuannya nanti ujung-ujungnya memerintahkan manusia beribadah kepada Allah semata. Ya berarti tujuannya adalah membicarakan tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Maka nanti ada ibadah-ibadah, misalnya juga dibicarakan nanti ada ibadah-ibadah seperti ibadah batin, ada mahabbah cinta, ada tawakal, ini juga ibadah batin, ada khauf, ada takut, ini juga ibadah batin. Ya, nanti akan dijelaskan rinci di dalam kitab tauhid ini. Semuanya memerintahkan juga, ayat-ayat tersebut memerintahkan supaya rasa cinta, takut, pasrah, tawakal pada Allah, semuanya ditujukan juga kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Begitu juga ibadah-ibadah lahiriah seperti salat, rukuk, sujud, doa. zabah sembelihan, nazar, tawaf, semuanya juga ibadah-ibadah lahiriah seperti ini hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka kesimpulannya, kita kembali ke pembagian tauhid tadi, kesimpulannya tauhid bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah tauhid ma'rifah wal isbat, di dalamnya itu ada tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat, dan yang kedua adalah tauhid tolak wal qas, di dalamnya itu ada tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Atau kita dapat membagi tauhid menjadi tiga. Ingat, ini dibagi seperti ini berdasarkan kesimpulan dari Al-Qur'an dan hadis. Ya, dibagi menjadi tiga, berarti tauhid rububiyah, terus tauhid asma wa sifat, lalu tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Kalau ada yang menanyakan dalilnya itu apa, kaji dulu Al-Quran hadis, nanti akan simpulkan sama seperti itu. Sama dengan kita itu pelajari ilmu nahwu. Ilmu nahwu kesimpulannya, kalimat itu ada berapa kalimat? Tiga. Ada apa? Isim, fi'il, dan huruf. Apa dalil yang membagi kalimat seperti itu? Emangnya Nabi SAW pernah nyebut dalam hadis, ya, kalimat itu ada tiga, isim, fi'il, huruf? Tidak ada. Kesimpulannya dari mana? Setelah menelaah Al-Quran, hadis, bahasa orang Arab, maka nanti disimpulkan ya tiga semacam tadi. Kesimpulannya dari istiqra wa tatabbu, yaitu banyak baca, banyak menelaah. Maka kesimpulannya tauhid dibagi menjadi tiga, sama seperti di dalam ilmu nahwu, kalimat itu juga dibagi menjadi tiga, isim, fi'il, dan huruf. Wallahu a'lam bishawab, ini mukadimah tentang pembagian tauhid yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya baru kita masuk pada ayat-ayat yang membicarakan tentang keutamaan tauhid. Sebelum kami tutup, ada yang ingin ditanyakan monggo. Nggih. Tauhid mulkiyah masuk dalam tauhid rububiyah. Ya, nuntut bahwasanya semuanya harus berhukum pada hukum Allah. Itu bisa masuk dalam tauhid rububiyah karena Allah yang menguasai, atau Allah itu yang memutuskan hukuman. Atau bisa masuk juga dalam tauhid uluhiyah karena menetapkan hukum itu adalah ibadah. Maka ibadah semacam ini juga hanya Allah Subhanahu wa taala yang tentukan. Maka jangan dipisah dari tiga tauhid tadi. Cukup masuk di antara tiga tauhid yang ada, itu sudah cukup. Maksud orang mengeluarkannya itu cuma punya keyakinan yang ini nanti jadi prioritas, namun tidaklah tepat. Kadang tujuannya seperti itu, namun punya anggapan nantinya orang-orang itu boleh ya mengkafirkan orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Di antara tujuannya seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memudahkan kita dalam menuntut ilmu dan memahami setiap ilmu yang kita pelajari, menambah keimanan dan juga keamalan kita serta ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.